ikutan kita dalam ya beragama. Harus kita ya muliakan mereka, tidak boleh kita lecehkan mereka atau kita berikan gelar-gelar yang buruk misalnya, itu tidak boleh. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang ya di zaman kita ini, sampai ada orang yang menyatakan ya Nabi Sulaiman itu katanya premannya para nabi. Nauzubillah. Ini tidak benar ya. Walaupun ya niat kita bagus, misalnya kita niatkan artinya jago, itu tidak benar. Karena kata preman itu adalah kata yang digunakan dan dia mengandung makna ya konotasinya buruk. Ya. Tidak ada orang mendengarkan kata preman kecuali ya di dalam pikirannya ada makna yang buruk. Maka kata-kata yang seperti ini tidak boleh disematkan kepada seorang nabi dan rasul. Jangankan seorang nabi dan rasul, ulama saja tidak boleh. Ya. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, jadi pernikahan ini adalah perkara yang dianjurkan dalam agama. Para nabi dan rasul ya mencontohkan hal ini. Mulai dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun misalnya sebagian nabi dan rasul misalnya ada yang tidak menikah. Misalnya Nabi Isa. Ini pun tidak boleh kita jadikan sebagai patokan bahwasanya pernikahan itu, apanya tidak menikah itu adalah sesuatu yang diperintahkan dalam agama. Tidak ya. Karena Nabi Isa wallahu alam ya, beliau tidak sempat ya menikah karena dikejar-kejar oleh bangsa Romawi dan orang-orang Yahudi. Sampai beliau diangkat ke langitnya, beliau tidak sempat menikah. Demikian pula sebagian di antara ulama kita, dan ini pun ya jumlahnya sedikit, ada di antara mereka yang tidak sempat menikah seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau meninggal muda ya dalam usia 45 tahun. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga tidak sempat menikah, bukan karena beliau memandang bahwa nikah itu ya adalah sesuatu yang tidak sunnah. Ya bukan beliau memandang seperti itu ya. Tapi kita harus berbaik sangka bahwasanya mereka-mereka ini tidak sempat karena ya mereka sibuk belajar agama dan sibuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin karena ada sebab-sebab yang lain. Hadirin sekalian yang kami muliakan. Kemudian kata penulis katsirul fadaili. Banyak ya keutamaan-keutamaannya. Jadi pernikahan ini adalah perkara yang banyak keutamaan-keutamaannya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan ya di dalam apanya hadis-hadis yang cukup banyak jumlahnya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral syababi man istata'a minkumul ba'a." Wahai sekalian para pemuda, siapa di antara kalian yang punya alba'a? Ada yang menyatakan alba'a di sini mampu untuk ya berjima ya, berhubungan dengan istrinya. Ada juga yang menyatakan ya mampu untuk membiayai kehidupan apanya dirinya dan ya istrinya. Itu namanya alba'a. Ada juga yang menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan alba'a di sini adalah tempat tinggal. Ini semua adalah alba'a. Nah, siapa yang punya kemampuan untuk menikah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, falyatazawwaj, maka hendaknya dia menikah. Ya. Jadi kalau kita tidak ada urusan yang penting untuk menunda pernikahan, maka hendaknya jangan kita menunda pernikahan. Kecuali kalau kita adalah seorang thalibul ilmi ya, seorang santri, seorang penuntut ilmu yang ya mengejar ilmu dengan sungguh-sungguh. Ya, berangkat ke luar negeri misalnya belajar atau ke Pulau Jawa belajar ya, belum sempat bekerja untuk menghidupi anak istrinya, maka ya mungkin ini adalah uzur yang ya bisa dia pegangi. Tapi selama tidak ada ya uzur seperti ini baginya, maka hendaknya dia segera akan menikah. Karena ketahuilah jamaah sekalian bahwa dengan menikahnya seseorang banyak keutamaan yang akan dia dapatkan. Karena beda tentunya antara seorang yang hidup membujang dengan seorang yang punya anak istri yang menjadi tanggungannya. Ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita ya bahwasanya al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu tergantung kepada tingkat kesusahan yang didapatkan oleh seorang hamba. Semakin banyak kesusahan ya, semakin banyak tanggung jawab pada diri kita, maka semakin banyak pula pahala yang akan kita dapatkan. Orang yang berkeluarga misalnya ada tanggung jawabnya terkait dengan istrinya. Ada tanggung jawabnya terkait dengan apanya anak-anaknya, dengan mertuanya, bahkan dengan dirinya sendiri. Ketika dia bersabar menanggung semua ya tugas-tugas dan tanggung jawab ini, dia kerjakan dengan sebaik-baiknya, maka dia akan mendapatkan begitu banyak pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Barang siapa di antara kalian punya kemampuan untuk menikah, maka hendaknya menikah. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman lam yastati' fa 'alaihi bisaumi." Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaknya dia ya memperbanyak apanya puasa, melazimi puasa. Ya. "Fa innahu lahu wija." Karena sesungguhnya puasa itu adalah ya pelindung baginya, yakni pelindung dari godaan-godaan syahwatnya. Juga pelindung dari apanya api neraka. Karena seorang yang menikah ya, juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dalam hadis ini juga tadi ya, situ dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nikah itu adalah apanya ahsanul farji, lebih menjaga kemaluan seseorang. Ya. Jadi seorang yang ingin ya menjaga dirinya ya, menjaga kehormatannya, maka hendaknya dia menikah. Ya. Jadi banyak sekali keutamanya. Nanti kita akan sebutkan satu persatu juga keutamanya. Wa fihi fawaidu, dan di dalamnya pernikahan itu ada beberapa faedah. Di seorang yang menikah akan mendapatkan banyak faedah dan maslahat bagi kehidupannya. Bukan hanya kehidupan dunianya, tapi juga akhiratnya. Kita lihat faedah yang pertama, minha al-waladu. Di antara faedah menikah itu adalah anak. Artinya kita dengan menikah kita dapat anak, ya. Li'anna al-maqsuda baqa'un nasli, karena sesuatu yang dimaksudkan, yakni tujuan dari pernikahan itu adalah baqa'un nasli, tetapnya keturunan seseorang. Jadi seorang harus berusaha meneruskan ya keturunannya, nasabnya, supaya dia mendapatkan ya banyak kebaikan, banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin banyak anak, maka tentunya semakin banyak keutamaan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seorang yang menikah, ya, itu akan diberikan ya anak. Dengan lahirnya anak-anak keturunan kita, maka nasab kita terjaga, bahkan apanya usaha kita akan berlanjut ya, apalagi dia adalah ya usaha yang terkait dengan akhirat kita, itu bisa dilanjutkan oleh anak kita. Tapi kalau kita tidak punya anak, maka tidak ada yang akan melanjutkannya. dan anak itu seperti halnya ya pahala jariah. Ya, amal jariah yang didapatkan oleh seseorang. Karena setiap dari anak yang kita lahirkan itu adalah hasil usaha kita. Setiap kali mereka melakukan kebaikan, maka kita dapat pahalanya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-waladu min kasbil walid." Anak itu adalah termasuk hasil usahanya orang tua. Jadi usahanya orang tua ya. Jadi kalau anak melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan, dia dapat pahala, maka otomatis ya orang tuanya juga dapat pahala. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian ya seorang anak dia katakan bahwasanya saya bacakan Quran untuk orang tua saya. Ya. Anda niatkan atau tidak, orang tua Anda otomatis dapat pahalanya. Ya. Jadi ada kebiasaan di masyarakat kita ya, kalau meninggal orang tuanya, ya, dia sewa orang misalnya untuk ngajikan orang tuanya. Kenapa bukan Anda yang mengajikan orang tua? Anda rajin-rajin saja mengaji, setiap hari satu juz. Walaupun Anda tidak berniat mengirimkan pahalanya ke orang tua, pahalanya otomatis sampai ke orang tua. Kenapa? Karena al-waladu min kasbil walid. Anak itu adalah termasuk ya hasil upaya ya, jeripayanya orang tua. Adapun mengundang orang misalnya kemudian ya mengaji bersama, belum lagi ini adalah sebuah perkara yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita khawatir termasuk dalam ya sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa rad." Siapa yang mengadang-adakan ya suatu perkara yang bukan termasuk ya dari urusan agama kami ini, maka ya perkara itu tertolak, tidak ada pahalanya. Dalam riwayat yang lain, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dalam urusan agama kami ini, maka perkara itu rad ya, mardud, artinya tertolak. Kumpul-kumpul ngaji di orang, rumah orang mati misalnya, ya undang orang ya makan-makan. Kata sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu dalam sebuah athar dari beliau yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, "Kunna na'uddu sun'ata at-ta'ami wal ijtima'a fi baitil mayyiti minan niyaha." Dahulu kami, katanya para sahabat, ya menganggap bahwasanya membuat makanan yakni di rumah orang mati dan kumpul-kumpul ya di rumah orang yang mati itu termasuk niyaha, meratapi mayat. Ya. Jadi termasuk apanya meratapi mayat. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi alaih." Sesungguhnya orang mati itu akan disiksa dengan sebab tangisannya orang keluarganya atas dirinya, atas si mayit ini. Nah, termasuk dalam bentuknya meratapi mayat, sama hukumnya dengan menangisi mayat adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dahulu ketika ada keluarganya meninggal, ya, ada sahabat yang meninggal, setelah mereka menguburkan ya mayat itu, mereka kembali beraktivitas ya seperti sedia kala. Walaupun bagi orang yang meninggal ya keluarganya, boleh dia bersedih, boleh dia tinggal di rumah ya dalam rangkapannya berbelasungkawa, itu boleh. Adapun apanya kumpul-kumpul bikin acara di rumah orang mati ini, sama sekali tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang kami muliakan, Kemudian kata penulis, wa fihi fawaidu mahabbatullahi ta'ala bisa'i lidzalika liyabqa jinsul insani. Dan di dalam hal itu, yakni dalam pernikahan, ini faedah yang berikutnya, terdapatnya faedah-faedah berupa mahabbatullah, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada seorang hamba bisa'i lidzalik, karena dia berusaha kepada hal tersebut agar ya tetap rumpun manusia, agar tetap ya keturunan ya dan bangsa yang bernama manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mencintai ya, menyenangi hamba-hambanya yang berusaha untuk ya melanjutkan ya meneruskan ya keturunan yang bernama bangsa manusia. Oleh karena itu Nabi Adam alaihissalatu wassalam dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istrinya Hawa. Kemudian setelah itu Allah perintahkan ya Nabi Adam untuk melakukan ya perkawinan silang di antara anak-anaknya dalam rangka untuk melanjutkan ya keturunan ya bangsa manusia ini. Iya. Ini tentunya perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan dia adalah perkara yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah jauh hari Allah akan mengharamkan pernikahan ini. Maka di sini ada semacam ya sanggahan bagi sebagian orang-orang sufi yang mengharamkan pernikahan. Ya, mengharamkan pernikahan. Jadi ada sebagian di antara orang-orang sufi yang belajar tasawuf itu mengharamkan orang ya mencari dunia. Ya, melarang apanya pengikutnya bekerja. Melarang apanya pengikutnya untuk menikah. Padahal dia sendiri lahir dari hasil pernikahan. Kan aneh ya. Ini ajarannya Fir'aun ini ya. Fir'aun itu melarang orang apanya Bani Israel untuk ya, melahirkan anak-anak keturunan. Nah ini juga melarang pengikutnya untuk ya menikah, dengan alasan katanya menikah itu akan melalaikan seseorang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita katakan bahwa kita menikah justru kita ingin mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memerintahkan pernikahan ini melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ya akan melarang, akan mengharamkan yang namanya pernikahan. Andaikan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan turun sebuah ayat, atau bahkan mungkin berayat-ayat akan turun ya menjelaskan haramnya pernikahan. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pernikahan itu kepada setiap nabi dan rasulnya. Bahkan ada di antara mereka yang diperintahkan untuk ya menikahi lebih dari satu orang istri, seperti yang saya jelaskan tadi. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, selanjutnya kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa fihi talabu mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi taksiri man bihi mubahatuhu. Di dalam pernikahan itu ada usaha untuk mencari kecintaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal memperbanyak ya orang-orang yakni umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengannya beliau akan berbangga dengan jumlah banyaknya mereka. Ya. Di sini penulis mengisyaratkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam sunannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tazawwajul walud wal wadud." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nikailah wanita yang peranak. Artinya wanita yang suka beranak, banyak subur dia ya, bisa melahirkan anak-anak yang banyak. Al-Wadud, lagi penyayang, penyayang kepada suami dan anak-anaknya. Fa inni mukatsirum bikum al-umama yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan berbangga dengan banyaknya jumlah kalian nanti pada hari kiamat di depan umat-umat yang lain. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangga dengan banyaknya jumlah kita. Oleh karena itu seorang muslim ketika dia menikah, maka hendaknya dia cari wanita yang subur, wanita yang banyak anaknya. Caranya bagaimana? Lihat bapaknya, berapa anaknya bapaknya? 9. Wah, ini bagus ini. Ya, 11. Oh, ini lebih bagus lagi ini. Ya, kesebelasan ya. Ya. Ada lagi yang lebih banyak lagi, 15 orang bersaudara, masya Allah. Ya. Jadi jangan cari istri yang tidak punya anak atau yang sedikit anaknya. Bukan haram ya, bukan ya. Bukan maknanya di sini kita haramkan, tidak. Tapi kalau kita ingin dapat ya keutamaan memperbanyak anak dan ini dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, carilah wanita yang punya banyak ya anaknya. Ya, kita lihat misalnya saudara-saudaranya ya, rata-rata banyak anaknya, bapaknya, bahkan mungkin kita lihat kakek neneknya misalnya banyak-banyak ya bersaudara. Nah, jangan kita pilih keluarga yang ya sedikit, cuma 2 bersaudara. Iya. Kalau kita mau keutamaan ya, nah, cari yang banyak-banyak anaknya. Nah, di zaman kita ini orang terbalik. Ya, dia mau pergi cari perempuan yang ya sedikit saudaranya, karena alasannya katanya banyak warisan. Nah, ini kan kurang bagus ya. Berarti ini sudah lain-lain niatnya nih. Kalau kita ingin mendapatkan ya kecintaannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya pilihlah wanita semata-mata karena kita ingin membuat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu senang. Senang melihat umatnya ya banyak jumlahnya nanti pada hari kiamat. Ini sifat pertama seorang wanita pilihan, banyak anaknya. Jadi jangan kita takut punya banyak anak. Jangan baru satu anaknya langsung KB. Kalau ada perempuan seperti ini, ya carikan temannya. Ya. Takut sekali dia mau punya anak. Kalau dia tidak mau beranak, carikan temannya ya, madunya. Yeah. Masalahnya kita ini hidup di dunia singkatnya. Satu anak, pengalaman ya, ada saya punya kenalan ya, baru satu anaknya langsung KB. Akhirnya sampai sekarang tidak ada lagi anaknya dikasih ya. Anaknya tidak ada lagi, tidak dikasih lagi anak. Ya baru dia menyesal, kenapa dia KB. Akhirnya ya tidak diberikan lagi anak, cuma satu anaknya sampai sekarang. Sudah puluhan tahun dia mengharap, berdoa, tidak dikasih-kasih lagi. Ya. Kemudian sifat yang kedua di situ bahwasanya wanita yang baik ini, wanita pilihan ini, dia punya sifat penyayang. Penyayang kepada suaminya dan juga penyayang kepada anak-anaknya. Nah, kalau kita ingin tahu perempuan itu penyayang, lihat pada sifat dasarnya, apakah dia pemarah atau tidak. Kalau ada perempuan pemarah, berarti orang ini tidak sayang sama suaminya. Jadi kalau kita menikah, cek memang, jangan nanti sudah menikah ya baru kita menyesal. Ya, akhwat juga perbaiki sifatnya. Kalau ada sifat buruk kita, tukang marah itu diubah cepat ya. Tidak ada sesuatu kecuali bisa berubah. Ya. Ini sifat marah ini jelek sekali ya. dia merupakan ya pengumpul segala keburukan. Ya, orang bisa kafir gara-gara marah. Orang bisa apa namanya musyrik ya gara-gara marah. Orang bisa bercerai dengan istrinya gara-gara sifat marah. Banyak sekali bisa ya dilahirkan oleh apanya sifat marah ini. Oleh karena itu sebagian salaf menyatakan bahwasanya marah ini adalah apanya al-ghadabu jima'us syarri. Sifat marah ini adalah pengumpul segala bentuk keburukan. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian faedah berikutnya wa fihi talabut tabarruki bidu'ail waladis salihi wasyafaati bimautil waladis shagiri. Di dalam pernikahan itu ada usaha untuk ya mencari tabarruk. Ya mendapatkan apa namanya? Tabarruk. Ya mendapatkan berkah melalui doanya seorang anak yang soleh. Ya. Doanya anak yang soleh. Ya. Kemudian yang kedua syafaatnya. Ya, dengan kematian anak yang kecil, anak yang belum balig. Jadi di dalam pernikahan itu ada usaha bagi apanya seorang hamba untuk mencari berkah, ya, melalui doanya anak yang soleh. Dan juga, ya, dia berusaha apanya mencari mendapatkan syafaat dengan sebab kematian anaknya yang kecil. Artinya di sini bahwa seorang dengan menikah dia akan dapat dua keutamaan ini. Keutamaan dia akan didoakan oleh anaknya yang soleh. Kemudian yang kedua dia akan mendapatkan syafaat jika sekiranya ya anaknya kemudian meninggal ketika dia dilahirkan atau ketika berada di dalam kandungannya, kandungan apanya istrinya. Anaknya meninggal. Yang pertama disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata'a anhu 'amalu illa min salatin." Apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalan-amalannya. Jadi semua amalannya terputus. Ya. Illa min salasin, kecuali dari tiga arah. Dari tiga perkara. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah shadaqatin jariyatin. Sedekah yang terus mengalir pahalanya. Kita bangun masjid seperti ini, itu pahalanya tidak akan pernah berhenti sampai ya masjid ini terus digunakan. Selama masjid ini dipakai orang sholat, pahala kita akan terus ya mengalir sampai pun kita sudah meninggal dunia, berada di alam kubur kita. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa waladin salihin, dan seorang anak yang soleh. Dia tinggalkan anak yang soleh, dia lahirkan anak yang soleh, ya, yada'ulah. Sebelumnya dulu ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang dimanfaatkan. Dan yang ketiga, wa waladin salih yada'ulah, dan anak yang soleh mendoakan kebaikan baginya. Jadi ada tiga, sedekatin jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya, wa ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang diambil manfaatnya karena diajarkan ya dan diamalkan oleh manusia. Kemudian yang ketiga adalah wa waladin salih yada'ulah, dan anak yang soleh yang mendoakan kebaikan baginya. Ini yang kita harapkan ketika kita sudah meninggal dunia. Satu diantaranya adalah anak yang kita tinggalkan. Dan tidak mungkin kita akan punya anak kecuali ya kita menikah. Maka orang yang tidak mau menikah luar biasa ya, banyak sekali pahala yang keutamaan yang dia tinggalkan. Ya. Salah satunya ini. Nanti orang menyesal ketika dia sudah tua, dia sudah apanya meninggal dunia di alam kuburnya. Ya. Tidak ada sesuatu yang dia tunggu di alam kuburnya kecuali tiga perkara ini. Masih bagus kalau dia punya sedekah jariah. Ya, ataukah dia punya misalnya ilmu yang pernah dia ajarkan. Tapi kalau dia ya enggak punya anak misalnya, naudzubillah. Begitu banyak pahala yang dia tinggalkan untuk dirinya. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian seorang yang menikah juga akan berhak mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab anaknya meninggal dunia sebelum dia balik. Jadi kalau ada orang di antara kita ada anaknya meninggal sebelum balik, masih kecil anaknya belum balik, ya. Meninggal, maka ini adalah tabungan kebaikan bagi dia. Oleh karena itu dalam Musnad Ahmad di situ ada sebuah hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dan juga Syu'aib Al-Arnaut, bahwasanya diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis itu bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya anak-anak kecil itu untuk masuk ke dalam surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Udkhulul jannah." Masuklah kalian ke dalam surga. Kemudian anak itu pun akhirnya tidak mau masuk. Ya. Kemudian Allah katakan, "Ma ra'aitukum muhbantiin." Kenapa saya melihat kalian semua ini wahai anak-anak kecil? Ya, ngambek. Tidak mau masuk ke dalam surga. Kemudian mereka katakan, "Ya Allah, bagaimana kami ini mau masuk surga sementara orang-orang tua kami belum masuk ke dalam surga?" Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulu antum wa aba'ukum al-jannah." Kalau begitu masuklah kalian ke dalam surga bersama dengan orang-orang tua kalian. Bayangkan ya, anak-anak kecil ini enggak mau dia kalau orang tuanya enggak masuk ke dalam surga bersama dia. Maka ini merupakan syafaat yang didapatkan oleh orang tua yang memiliki anak meninggal dunia, dia bersabar ketika dia ditinggal mati oleh anaknya. Ada syafaat yang menunggu dia nanti pada hari kiamat, dia akan diberikan keutamaan masuk ke dalam surga bersama dengan anak-anak kecil ini. Keutamaan yang seperti ini jamaah sekalian tidak mungkin akan didapatkan oleh orang yang tidak menikah. Ya, tidak mungkin dia dapatkan. Nah, di sini juga perlu kita ingatkan ya, supaya teman-teman ya, supaya apa namanya, ketika ada anaknya meninggal dunia masih kecil, masih bayi, masih lucu-lucunya, ya jangan kita berkeluh kesah. Khususnya perempuan jangan ya meraung-raung ketika meninggal anaknya. Silakan Anda menangis, silakan Anda meneteskan air mata, tapi jangan mengeluarkan suara. Silakan menangis sehari semalam silakan, tapi jangan ya protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada syafaat yang akan kalian rasakan ya manisnya nanti pada hari kiamat. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian berikutnya atau kita adzani dulu ya. Silakan ya, di adzani dulu. Ashhadu an la ilaha illallah. Kita lanjutkan sedikit. Wa min fawaidin nikahi at-tahassunu minasyaitani bidaf'i gawailis syahwati. Di antara faidah-faidah nikah adalah menjaga diri dari syaitan bidaf'i gawailis syahwati. Dengan menghalangi keburukan-keburukan syahwat, ya, gelora-gelora syahwat. Sudah menjadi tabiat pada manusia, ya, diberikannya syahwat pada dirinya. Selama dia masih normal, setiap manusia itu ada syahwatnya. Ada syahwat yang baik, ya, dan ada syahwat yang buruk. Terkadang manusia diseret oleh syaitan kepada syahwat yang buruk. Syahwat itu semuanya dari bahasa Arab, ya, artinya ya keinginan hati, kesenangan hati. Itu namanya syahwat. Ya, syahwat kepada makanan, kepada minuman, kepada wanita, ya, itu ada pada manusia. Manusia tidak akan makan kalau dia tidak punya syahwat kepada makanan, ya. Sebagaimana halnya dia tidak akan menikah kalau dia tidak punya syahwat kepada perempuan. Dan ini tidak mungkin akan dihilangkan oleh manusia. Ibaratnya menghapus, menghilangkan sesuatu yang mustahil. Setiap manusia ada apa namanya syahwatnya. Baik. Jadi dengan pernikahan ini seseorang bisa, ya, menjaga diri dari syaitan, membentengi diri dari syaitan. Makanya Nabi SAW tadi bersabda, ya, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Menikahlah kalian, barang siapa yang memiliki kemampuan, maka hendaknya dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan ini manfaatnya pernikahan. bisafarnya lebih menundukkannya, menjaga pandangan seseorang dari melihat sesuatu yang haram, dari melihat auratnya perempuan. Ini kalau orang menikah. Beda sekali keadaannya orang yang belum menikah dengan orang yang sudah menikah. Saya katakan begini karena saya pernah jadi pemuda. Ketika umur-umur 20, Masya Allah, seperti gelombang di lautan. Ya, tapi seiring dengan bertambahnya usia, ya, bertambahnya pengalaman, bertambahnya ilmu juga, syahwat ini semakin bisa kita kontrol, ya. Ibaratnya kita seperti nakoda perahu, bisa kita imbangi, ya, gelombang-gelombangnya, ya, gelombang lautan, ya. Ya. Maka dengan memasuki pintu pernikahan, berarti seorang hamba menjaga dirinya, ya, membentengi dirinya dari godaan syaitan. Apalagi di zaman kita ini, naudzubillah, banyak sekali jalan-jalan syaitan, ya, sarana-sarana syaitan menggelincirkan kita kepada, ya, perbuatan-perbuatan zina dan pengantar-pengantarnya. Ya. Bahkan sekarang ini, naudzubillah, ya, luar biasa padanya bebasnya syaitan, ya, menebarkan syahwat-syahwat ini. Bahkan sekarang tidak ada lagi yang bisa menghalangi kecuali takutnya seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup beli HP saja, beli kuota, nah, situ sudah ada. Nah, kalau orang tidak punya apanya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia tidak mencari pelindung-pelindung bagi dirinya seperti pernikahan, maka pasti dia akan larut, ya, dalam, ya, godaan-godaan syaitan. Ya. Berikutnya, wa fihi tarwihun nafsi wa inasuha bi mukhalatati az-zaujati. Di dalam pernikahan itu ada tarwih, ya, menyenangkan jiwa, ya, menyenangkan jiwa dan mendekatkan apanya jiwa dengan apanya, dengan bergaul bersama dengan seorang istri. Ya. Jadi apanya, mengakrabkan jiwa. Ya. Mendekatkan jiwa. Jadi jiwa manusia itu kalau tidak biasa bergaul, ya, maka dia akan merasa risih, merasa ini, ya. Kalau dia tidak punya teman bergaul, dia akan canggung, dia akan, ya, malu. Apalagi kalau lihat temannya sudah berkeluarga, baru dia belum berkeluarga. Kan begitu, ya. Tapi kalau orang itu sudah menikah, ya, percaya dirinya luar biasa. Ya. Kesana kemari boncengan dengan istrinya. Pergi walima, pergi akikoh, ya. Kalau dulu, ya, malu-malu rasanya. Apalagi kalau dilirik-lirik oleh temannya, ya. Temannya juga sudah gendong anak. Jadi kalau orang sudah punya apanya menikah, ya, di dalam pernikahan itu ada hal yang menyenangkan jiwa manusia. Perlu kita pahami bahwasanya jiwa manusia ini, ya, ada kalanya ditimpa oleh penyakit yang namanya penyakit bosan. Penyakit bosan. Jadi kalau orang tidak punya teman, ya, teman hidup yang dia bergaul dengannya lebih dekat, dalam hal ini istri, maka terkadang dia akan merasakan kebosanan dalam kehidupan ini. Makanya sebagian orang-orang yang tidak takut kepada Allah, dia cari perempuan-perempuan di jalan. Sembarang dia cari, ya. Dia cari siapa saja di Facebook. Ya. Begitu, ya. Ya. Tapi kalau orang sudah menikah, alhamdulillah, ya. Dan tidak ada orang yang bisa merasakan manisnya pernikahan kecuali orang yang sudah menikah. bagaimana bahagianya, bagaimana ya, iya, hari-hari kita ini terisi dengan ya canda ria itu dengan pernikahan. Ada dulu teman saya, dia terlambat menikah, usia 35. 35 baru dia menikah. Teman-temannya sudah menikah semua, ada yang usia 20 ya, 25 ya. Dia paling terlambat 35. Ketika dia menikah, saya tanya dia, ya, apa yang Anda rasakan setelah menikah? Katanya, saya menyesal Ustaz. Saya bilang dari dulu, saya bilang. Jadi perhatikan ya. Jadi orang yang terlambat menikah, dia akan menyesal ketika dia sudah menikah. Rahasia pernikahan ini ya, itu banyak sekali di dalamnya rahasia yang Allah ya titipkan dalam pernikahan. Nanti akan disebutkan satu persatu oleh penulis. Ya. Bagaimana indahnya orang menikah. Baik. Oh, banyak pertanyaan ini ya. Baik. Bisa-bisa sampai jam 9 ini ya. Iya. Wa minha tafrigul qalbi min tadbiril manzili. Di antara faidahnya pernikahan ini ya, tafrigul qalbi min tadbiril manzili. Mengosongkan hati dari mengatur rumah. Jadi mengatur rumah ini sebenarnya adalah urusan yang berat. Kadang menjadi beban dalam apanya jiwa sebagian orang. Ya, mulai dari mencuci, mulai dari menyapu, mulai dari mengepel, mulai dari cuci WC, mulai dari ya memberi makan ya hewan ternak, memberi apanya melayani tamu. Kalau kita semua yang kerjakan, luar biasa sibuknya kita ini. Maka dengan menikah, banyak kesibukan-kesibukan yang mestinya ya bukan kita yang melakukan, tapi ada orang yang merelakan dirinya untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Oleh karenanya orang yang menikah harus memahami hakikat ini supaya dia bisa menghargai istrinya. Karena istri itu sudah mengambil sekian banyak tugas Anda. Terus terang ya, saya pernah ditinggal sama istri berlibur di rumah mertua. Saya coba-coba kerja semua tugasnya dia. 6 hari dia berlibur di sana. Saya dari pagi sampai jam 12 tidak tahu apa kesibukan ini. Banyak sekali tidak selesai-selesai. Sebilang begini kayaknya ini beratnya ini ya. Kelihatannya kita lihat dia ya tidak berat, tapi sebenarnya berat. Padahal ini tidak ada anak di rumah. Ya, tidak ada anak di rumah. Bagaimana lagi ada anak di rumah? Ada yang menangis, ada yang minta ini, ada yang ya. Tapi begitu tegarnya seorang ya, zaujah, istri, itu dia bisa mengemban semua ini, menanggung ya dengan penuh kerelaan, suka hati dia mengerjakannya. Oleh karena itu seorang suami juga ketika mendengarkan sedikit keluhan-keluhan dari istrinya, jangan terlalu ya baper istilah orang ya. Kita pakai istilah nu dulu ya. Ya. Bawa perasaan begitu ya. Ya, emosional ya. Ya. Sedikit-sedikit marah istrinya, jangan ya. Justru kalau istri itu marah, disayang-sayang ya. Ya, sekali-kali dalam satu pekan dibawa jalan-jalan ya. Kan kasihan di rumah terus mencuci ya, mengepel, menyapu, bersihkan ini, atur ini ya. Kita tidak pernah bawa dia ke apanya di jalan-jalan ya, ke pantai lah ya. Ya. Jadi ada saatnya itu kita luangkan waktu untuk bermesraan. Ini rahasia kebahagiaan ya, bagi-bagi anu dulu ya, rahasia dulu. Ya, saya pribadi kadang saya ajak istri, simpan dulu anak-anak ya, kita ke sana dulu ya, akan makan dulu di bili-bili atau di mana lah ya, anak-anak dikasih dulu uang jajan baru mereka sibuk sendiri. Ya, itu perlu hal yang seperti ini, karena banyak tugas di rumah yang mereka kerjakan ya. Baik. Kemudian juga wa takaffulu bihi bisugli tabkhi wal kansi. Iya. Terjamin dengannya kesibukan memasak dan menyapu. Siapa yang tanggung? Siapa yang tugas begini? Biasanya istri. Ya. Walaupun ya juga suami boleh anulah ya. Jangan semuanya dikasih ya, kasihan juga ya. Artinya kita kalau enggak terlalu sibuk ya bantu-bantulah. Ya, kita menyapu-nyapu ya. Baik. Kemudian wal farsi wa tandifil awani ya, menggelar apa namanya ya? Tikar ya. Membersihkan apa namanya bejana-bejana, wa tahniati asbabil aishi, mempersiapkan ya sebab-sebab kehidupan. Fa innal insana yata'adzaru alaihi aktsaru dhalika ma'al wahdati. Karena sesungguhnya manusia itu ya apanya terhalangi baginya kebanyakan dari perkara itu bila dia bersendirian. Jadi tugas-tugas yang ada di rumah seperti mengatur piring, mengatur barang-barang, menyapu, memasak, mandikan anak, mengobati anak, ya. Merias anak atau mempersiapkan makanannya kalau pergi mau sekolah ya, mau pergi sekolah misalnya. Ya. Ada PR-nya. Kadang yang sibuk di rumah adalah ibunya. Uminya di rumah yang sibuk. Seperti saya, dalam keseharian ya, saya kadang sampai di rumah jam 10 malam. Kalau talim begini ya. Sampai di rumah jam 10. Anak-anak yang bantu PR-nya semua itu uminya. Istri di rumah. Kita di luar ya, bekerja. Untuk mencari rezeki misalnya, supaya ya anak-anak ya, istri kehidupannya terjamin. Ya. Jadi ada kerjasama yang baik. Jadi seorang suami tidak boleh egois bahwasanya ah saya ini capek keluar bekerja, kok enak-enak saja di rumah. Nah, ini bukan enak-enak ya. Coba Anda yang tinggal di rumah, ya seperti yang saya katakan tadi, coba ya seperti saya pernah coba. Anda coba mulai dari bangun ya, sapu ya, pel mulai dari dalam sampai di luar. Kemudian ya gosok WC, ya mandikan anak, apalagi kalau 10 anaknya, naudzubillah ya, pasti dia sudah minta ampun, ya angkat tangan dia, ya makanya jangan apa nih sok ini ya, egois, hargailah ya pengorbanannya istri, ya istri juga harus menghargai ya pengorbanannya suami, keluar dari rumah dari pagi sampai sore bahkan ada yang pulang malam. Di sini harus ada saling ya memahami, saling menghargai. Ya. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, walau takaffala bihi la dha'a aktsaru awqatihi. Andaikan seorang suami ya, seorang laki-laki menanggung semua ini, maka pasti akan habis ya kebanyakan waktunya. Pagi hari karena apa? Jomblo ya istilahnya orang ya. Bangun di pagi hari tidak ada istrinya. Ya, habis sholat subuh ya. Olahraga sedikit ya, bikin teh sendiri. Makan nasi goreng ya, goreng sendiri. Kan begitulah ya. Setrika ya, setrika sendiri. Ya. Capek ya, capek sendiri ya. Seperti itulah. Tapi kalau orang punya istri, Masya Allah. Ya, luar biasa. Banyak waktu kita, tugas kita diambil sama istri, tugas rumah ya. Ya. Makanya orang yang meninggal istrinya juga jangan terlalu lama ya. Karena banyak waktumu habis di situ ya. Ada orang enggak tahu ya, sabar juga dia. Bisa dia hidup tanpa istri bertahun-tahun ya, padahal ada beberapa haknya. Hebat juga dia dalam hati saya, be, Masya Allah. Ini orang ya sabar sekali. Ya. Nah, ini kalau menikah ada tugas-tugas bisa apanya terlaksana dengan adanya seorang istri. Walam yatafarraq lil ilmi wal amal. andaikan dia tanggung juga apanya, kerja semua itu ya, maka dia tidak bisa fokus untuk ya ilmu dan bekerja, mencari ilmu dan bekerja. Begitu ya. Enggak bisa kita. Ya. Fal mar'atu salihatu aunun 'ala ad-dini bihadhihi thariqah. Jadi wanita yang salihah, istri yang salihah adalah ya pembantu atas agama seseorang dengan cara yang seperti ini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ya bahwasanya orang yang menikah itu ya faqad istakmala nisfa dinihi. Sungguh dia telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Maka dengan adanya istri dia membantu kita menyempurnakan separuh dari agama kita. Kita juga suami membantu istri menyempurnakan agamanya. Sama-sama saling menyempurnakan ya. Karena kalau akhwat juga tidak punya suami ya, dia harus cari pekerjaan ya, cari maisha di luar. Nah, ini juga terkadang terjadi berbagai macam pelanggaran, kekurangan ya. Dia tidak bisa menyempurnakan agamanya, tapi dengan adanya suami, dia aman di rumah ya, fokus di rumah bekerja ya, tugas-tugasnya. Maka sempurnalah agama laki-laki dan perempuan dengan pernikahan ya. Baik. Idh ikhtilalu hadihil asbabi syawagilu lil qalbi. Sebab dengan terlalaikannya sebab-sebab ini, maka itu ada apanya, itu adalah syawagil ya, penyibuk-penyibuk bagi hati. Jadi hilangnya ya, tidak adanya hal-hal yang seperti ini akan menyibukkan hati kita. Ya. Hati seorang laki-laki sibuk mengurusi tugas-tugas di rumahnya. Ya, kalau dia tidak menikah. Demikian pula istri perempuan kalau dia tidak menikah, ya tersibukkan hatinya untuk ya memikirkan pekerjaan di luar, cari maisha, ya. Baik. Saya kira sampai di sini dulu ya apa yang perlu kita jelaskan. Sebenarnya masih ada satu faedah di sini, cuma agak panjang ya penjelasannya, sehingga kita tunda insyaallah ta'ala pada pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada kesempatan kali ini menjadi pegangan hidup kita ya dalam mengarungi rumah tangga. Bagi mereka yang belum menikah ya cepat-cepat menikah ya, supaya dapat keutamaan dan faedah-faedah yang disebutkan oleh penulis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan ya? Lupa pertanyaannya, afwan ya. Tadi ada yang pertama ini. Singkat-singkat saja. Jika sekiranya anak-anak kecil masuk ke dalam surga, bagaimana pula dengan anak-anak yang lahir kemudian meninggal lantaran anak tersebut dibuang atau dibunuh oleh orang tuanya? Lantaran malu karena lahir dari hasil perzinahan. Ya. Ini tentunya apa namanya? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada masyiahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua bahwasanya terkadang ada keutamaan mestinya diraih oleh seseorang, tapi kadang pula ada penghalang yang menyebabkan dia terhalang untuk mendapatkan keutamaan itu. Sama dengannya, sama misalnya ada orang seorang mujahid, mestinya dia sudah dapat nikmat apa namanya di alam kubur. Tapi karena ada utang yang tidak sempat dia bayar, maka dia dihalangi untuk mendapatkan ya nikmat di dalam kuburnya. Ya. Jadi tidak ada pertentangan ya. Ya. Kemudian juga kembali ya kepada masyiahnya Allah, kehendaknya Allah. Karena terkadang ada orang melakukan dosa selain apanya kesyirikan dan kekafiran, karenanya suatu hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala Allah mengampuni dosanya orang yang melakukan dosa besar tersebut. Ya. Sehingga boleh jadi wanita yang seperti ini tetap mendapatkan syafaat ya dari anak yang dia lahirkan walaupun dari apanya hasil zina. Wallahu taala a'lam bishawab. Apakah benar anak yang belum diakikoh jika meninggal maka orang tuanya tidak mendapat syafaat dari Allah atas anaknya yang meninggal? Wallahu taala a'lam bishawab. Yang jelas ya, apa namanya anak itu dilahirkan ya. Ya. Al-gulamu marhunum bi aqiqati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak itu tergadaikan dengan akikohnya. Ya, tergadaikan dengan akikohnya. Jadi akikoh ini merupakan ya tanggung jawab dari orang tua. Ibaratnya anak kita tidak tergadaikan kecuali dengan dengan akikoh. Ya. Ya mungkin saja ya. Salah satu di antaranya ya anak ini tidak akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Wallahu a'lam ya. Bolehkah menggadaikan tanah untuk digunakan menikah? Masya Allah ya. Semangat ini ya. Masya Allah ya. Jawabannya ya, boleh saja. Ya. Secara umum ya, boleh saja. Kalau dirinci ya, setiap orang mungkin berbeda-beda ya. Ada orang kalau dia gadaikan tanahnya, dia tambah susah kehidupannya ya. Karena tidak ada lagi hartanya ya. Kadang pula ada orang yang walaupun dia gadaikan tanahnya ya tetap dia mampu bekerja, mampu mencari rezeki ya. Jadi seorang yang ingin menggadaikan tanahnya untuk menikah, ini adalah perkara yang sangat bagus. Cuma jangan digadaikan dengan cara yang berlaku di masyarakat kita. Gadaikan tanahnya, sawah misalnya, kemudian dia orang yang yang punya tanah ini ya, orang yang punya uang ya, mengharapkan hasil dari sawah ini. Ini riba ya. Karena riba itu adalah kullu qardin jarra naf'an. Setiap pinjaman yang menyeret keuntungan, membawa keuntungan, itulah riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riban. Setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan, itulah riba. Ini di masyarakat kita berlaku seperti ini. Ya, perlu kita jelaskan ya. Itu haram ya, enggak boleh ya. Harta yang didapatkan itu harta haram. Bagaimana orang yang belum atau tidak mendapatkan anak? Apakah tidak mendapatkan keutamaan menikah? Ya dapat juga keutamaan. Tapi ada sebagian dari keutamaan itu dia tidak dapat. Dapat juga. Dan tadi akan ada beberapa faedahnya menikah ya. Satu diantaranya dapat anak yang mendoakannya. Masih ada keutamaan-keutamaan yang lain. Ya. Baik. Baru kali ini banyak pertanyaan ini. Bagaimana dengan orang yang ada anaknya meninggal masih kecil tapi orang tuanya tidak ada tanda-tanda kesolehan padanya? Apakah tetap mendapatkan keutamaan syafaat dari anaknya untuk masuk surga? Nah itu tadi yang saya katakan ya, sama dengan pertanyaan sebelumnya tadi ya, bahwasanya perkara yang seperti ini kembali kepada masyiahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kepada masyiahnya Allah. Kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun ya, lahiriah dari hadis-hadis yang ada bahwasanya orang tua itu mendapatkan syafaat dengan dimasukkannya dia ke dalam surga. Makanya dijelaskan oleh para ulama kita, ulama Ahlus Sunnah Jamaah, bahwasanya manusia ketika nanti berada di padang mahsyar, manusia itu dibagi menjadi beberapa golongan ya, khususnya kaum muslimin ya, ada di antara mereka yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ada juga yang masuk ke dalam surga ya dihisab dulu tanpa adab. Ada juga yang masuk ya dihisab dan diadab. Kadang ada orang seperti ini. Maka orang yang punya anak meninggal dunia sebelum baliknya, anaknya meninggal di masa kecilnya, maka diharapkan dia masuk ke dalam golongan yang kedua tadi, golongan orang yang ya tetap dihisab ya antara kebaikan dan keburukannya, tapi kemudian dia dimasukkan ke dalam surga dengan sebab apa? Syafaat dari anaknya. Ya. Makanya juga orang tua ya, bukan hanya mengharapkan kematian anaknya ya, keutamaan dari kematian anaknya, tapi juga dia memperbaiki diri. Ya, karena jangan sampai kita sudah mestinya dapat keutamaan itu lantaran ya ada dosa yang kita lakukan misalnya terlalu besar, tidak bisa diimbangi dengan syafaatnya anak kita yang meninggal dunia di masa kecilnya, akhirnya kita tidak jadi dimasukkan ya ke dalam surga. Iya. Apakah menyolatkan apa nih? Saya tidak mengerti ini. Kecil tulisannya ya. Nanti ditanyakan lain kali ya. Terus terang mata saya sudah kalah. Saya sudah pakai kacamata ini tapi masih tetap kecil ya. Tipis ya. Tulisannya pakai ini ya. Jadi susah saya baca. Tolong dibesarkan tulisannya kalau menulis ya. Supaya saya bisa baca. Kalau ada yang salah dicoret, diganti Pak dengan kalimat lain ya. Baik. Saya kira sampai di sini dulu apa yang perlu saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf mungkin terlalu lama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.